hal-hal yang kita dapatkan dengan mengikuti bulan Ramadan. Maka fokus baik-baik, kuatkan ikatan sarung kita, celana, pakaian, kuatkan keinginan kita dan azam untuk selalu ibadah, sholat, sedekah, baca Quran dengan Ramadan. Karena kalau Ramadan sudah pergi, sudah hilang, tidak ada jaminan kita bisa mendapatkannya yang akan datang. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jeli sekali memilih masalah ini. Ingat, waktu yang terlewat tidak akan pernah bisa terulang. Semalam ada di antara Anda yang hadir di sini tidak sholat tahajud. Kalau dia sudah tahu misalnya fadilahnya ternyata sholat tahajud itu besar sekali. Nabi SAW bersabda, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat imam itu adalah sholat tahajud, sholat malam. Baik, dia baru tahu misalnya. Kemudian dia ingin sholat malam. Kira-kira bisa direview waktu yang semalam? Tidak bisa sama sekali. Udah tercatat di buku amalnya semalam tanggal itu pada waktu itu tidak ada sholat malam. Tidak berdosa karena sunnah, tapi kalau dia mau perbaikin sudah tidak bakal bisa. Dan orang yang berhasil mengerjakannya tadi malam, maka akan mengalahkan orang yang tidak mengerjakan derajat di surga. Maka jangan sia-siakan ya. Satu hari kalau sempat ada amal soleh yang tertunda teman-teman sekalian, maka muhasabalah, merasa rugilah karena tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa diperbaikin. Bahkan teman-teman tadi yang masbuk sholat, maaf saya bukan menyinggung, kalau ada uzur alhamdulillah, tapi kedepannya coba dijaga. Pada saat kita masbuk satu rakaat saja, maka sampai hari kiamat di buku amal kita akan tercatat orang ini di sholat ini masbuk satu rakaat. Pahalanya beda dengan orang yang datang dari awal takbiratul ihram. Dia kalau mau perbaikin pun gak bisa dibilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, takbir pertama saya mau ikut. Gak bisa. Sekali telat amal ibadah maka telat selamanya. Kalau dosa masih ada pengampunan, masih bisa taubat. Kalau dosa hanya sekedar menghilangkan kita dari siksaan, tetapi amal soleh mendirikan derajat di surga. Fasilitas-fasilitas kita akan dapatkan dengan ibadah. Dan ini tidak bisa terulang. Sekali seumur hidup. Besok, urusan besok. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, diriwayatkan ahli sunan, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu masih bujang, dulu saya waktu masih gadis, dulu saya waktu masih SMA, dulu saya waktu masih kuliah, dulu saya sebelum menikah selalu sholat malam. Itu dulu, aman. Ada sekretaris yang catat tidak pernah tidur. Ada malaikat, gak digaji, semua dicatat. Sekarang, besok, selama kita masih hidup, apa kamu sudah isi hari-harimu? Ada jaminan gak amal-amal yang sebelumnya sudah bisa diterima? Dan seterusnya. Kalau kita melimparin pertanyaan banyak sekali di sini.